Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhib rabbuna yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Wa yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جماعة سبحانه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-8, ayat ke-9 dan setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala Isra Al-Qamar, kadzabat qablahum qaum nuuhin fakadzabu 'abdana kadzabat qablahum ya qabla qaumika ni qabla Quraisy, telah mendustakan kaum sebelum kaum Quraisy ini. Qaum Nuh, kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam, nanti di hari kiamat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ballaghta, apakah wahai Nuh kau telah menyampaikan risalah. Karena setiap nabi akan dimintai pertanggungjawabannya atas risalah yang mereka emban. Baik, demikian juga setiap umat akan ditanyai apa sikap mereka terhadap nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin." Kami akan tanyai setiap kaum, setiap umat, bagaimana sikap mereka, tanggapan mereka terhadap rasul yang dikirim kepada mereka. Walanas'alanna al-mursalin, dan kami pun akan menanyai para rasul yang kami utus. Jadi, apakah mereka betul-betul sudah menyampaikan risalah sempurna? Karena harus sempurna. Barakallahu fikum. Karena Allah mengatakan wa illam tafal fa ma ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak menyampaikan keseluruhannya, maka engkau dicap tidak menyampaikan. Jadi amanah memang ditunaikan oleh para anbiya wa rusul sempurna. Apakah ada yang mengikutinya atau tidak ada yang mengikutinya, itu bukan permasalahan. Karena hidayah memang itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, uritul umam, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat. Baik. Faraitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahab. Aku melihat nabi bersamanya rahab, kelompok orang. Baik. Waraitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wal rajulani, waraitu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi berjalan sendirian, yang mengikutinya hanya dua orang, satu orang, dan bahkan ada nabi tidak mendapatkan pengikut seorang pun. Ini bukan kriteria untuk dianggap seorang berhasil atau menunaikan atau tidak menunaikan, la. Amanah telah disampaikan, masalah hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah termasuk yang ditanyai nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wahai Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan risalahmu? Maka Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam dengan tegas mengatakan, "Naam ya Rabbi." Iya wahai Rabb. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yashhadu lak?" Terus siapa yang akan bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalahmu wahai Nuh? Kata Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, "Muhammadun wa ummatuhu." Muhammad dan umatnya. Lengkap surah Nuh dibacakan, barakallahu fikum. Kita paham, kita mengerti, dan diulang-ulang kisah Nuh alaihi salatu wasalam dalam Al-Qur'an. Betapa gigihnya Nabiullah Nuh dalam berdakwah. Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yajidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim mustaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Baik, al-ayah. Mereka baik dimintai pertanggungjawaban. Nuh juga dimintai pertanggungjawabannya. Baik. Maka Nuh menyatakan bahwa umat Muhammad menyaksikan bahwa aku telah menyampaikan risalah. Siang malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Dari orang per orang atau kelompok per kelompok didakwai oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak henti-hentinya. Bukan satu hari dua hari, bukan empat bulan tiga bulan, bukan dua tiga tahun. Baik. Barakallahu fikum. 950 tahun beliau berdakwah. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh alaihi salatu wassalam ke kaumnya, dan beliau berada di tengah-tengah kaumnya, mendakwai kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. Baik. Al-fasalatin illa khamsina 'ama. Jadi dakwah yang terus-menerus berkesinambungan, walaupun akhirnya yang mengikutinya hanya ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 80 orang. Baina hadza wa hadza. Baik. Tidak sampai 100 orang yang mengikuti Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam dalam rentang waktu yang sangat panjang. Baik. Walaupun gigihnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, hatta putranya sendiri, putra Nuh alaihi salatu wasalam. Baik. Ketika sang anak diajak untuk naik ke perahu, perahu keselamatan, sehingga menjadi istilah as-sunnatu satika satinati Nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharq. Sunnah ini, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ibaratnya perahunya Nuh. Siapa yang naik ke atasnya menjalankannya, maka dia akan selamat, dan siapa yang enggan, maka dialah yang binasa. Sang anak diajak ketika sudah naik air, topan gelombang di sana sini. Sang ayah Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam mengatakan, "Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, wahai putraku, marilah naik ke atas perahu ini untuk engkau selamat bersama dengan kami. Wa la takum ma'al kafirin, dan jangan engkau bersama dengan orang-orang kafir. Baik. Keras kepala, bersikuku dengan kekufurannya, penentangannya. Walaupun azab sudah di mata mereka, di hadapan mata mereka. Apa jawabannya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, aku akan pergi menuju gunung yang paling tinggi, yang akan bisa menyelamatkan aku dari air ini. Kata sang ayah, la asima liyawma min amrillahi illa man rahim. Pada hari ini tidak akan ada seorang bisa, dia tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri dari air ini. Illa man rahim, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hala bainahumal mauj fa kana minal mughraqin. Akhirnya sang ayah dan sang anak dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ombak yang sangat besar, mauj. Maka jadilah sang anak termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke ayat yang ke-9 dari surah Al-Qamar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat qawluhum qaum Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir." Mereka telah mendustakan sebelum Quraisy ini. Qaumnya Nuh alaihi salatu wasalam sudah mendustakan nabi kami. Baik, mendustakan Nuh alaihi salatu wasalam sambil mengatakan majnunun. Wah, ini barakallahu fikum, majnun, sudah gila ini Nuh. Baik. Fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Baik. Mereka mengatakan, wah ini Nuh sudah gila ini. Dan mereka pun bukan cuma sekedar mengatakan gila, bahkan mereka mengancam dengan berbagai macam ancaman. Baik, jika sekiranya Nuh tidak menghentikan dakwahnya. Baik. Akan ada saja penghalang-penghalang, barakallahu fikum. Mereka mengancam Nuh alaihi salatu wasalam, apalagi pada saat Nuh diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu di atas gunung. Baik. Oh, lebih gila lagi mereka menganggap gila Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Baik, biasanya orang membuat perahu ya dekat-dekat pinggir pantai. Artinya begitu selesai penyempurnaan barakallahu fikum perahu ya, dengan mudah dan gampangnya tinggal ditarik ke lautan. Nah, ini jauh dari tepi laut. Dibuat itu perahunya. Kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir fad'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni maghlubun fantasir. Aku ini lemah ya Allah. Baik, untuk menghadapi mereka. Mereka tidak mau beriman. Baik. Tidak mau ikut. Fantasir, maka tolong aku ya Allah. Baik, dengan diturunkannya azab untuk mereka atas kekafiran yang ada pada mereka. Dulunya umat-umat barakallahu fikum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan mata anbiya war rusul. Barakallahu fikum. Diadab langsung pada saat itu juga tanpa tersisa sedikit pun. Pada Rabbahu anni maghlubun fantasir. Aku dikalahkan, aku lemah ya Allah untuk menghadapi mereka. Sudah sekian tahun, sudah sekian lama aku mengajak mereka. Maka mungkin pada saat ini aku minta pertolongan kepada Engkau ya Allah. Fa fatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir. Maka kami buka pintu-pintu langit. Abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir, dengan air yang mengucur deras. Baik. Air dicurahkan securah-curahnya. Baik. Fafatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir. Seakan-akan dituang air itu dari langit. Wa fajjarnal arda uyuna, dan permukaan air pun permukaan tanah pun, permukaan bumi ini kami jadikan semuanya mata-mata air. Baik. Semuanya menjadi mata-mata air. Bahkan tempat yang biasanya paling kering dan paling panas, yakni tanur. Tanur itu adalah tempat pembakaran roti, yang setiap harinya dibakar, dibakar, dibakar untuk memasak roti. Tanur itu semacam gentong, gentong yang dibuat oleh orang, kemudian dilubangi, dilubangi bagian di bawahnya dari arah yang lain, kemudian gentong di atas tanah ini dengan mulutnya barakallahu fikum ada lubang sini untuk masukkan kayu, baik, tungku untuk memasak roti atau membakar roti, ada bantalannya, mereka simpan di bantalan ini, kemudian mereka memasukkan dan melengketkan di dalam tungku ini, baik, yang tinggal bara sudah dari lagi apinya, baik, tinggal bara, bahkan dinding tungku ini sudah menjadi bara, barakallahu fikum, mereka tinggal mengoles sedikit kemudian mereka masukkan, tak, melengketkannya, baik, cuma beberapa menit di mereka sudah mengambilnya ulang karena sudah matang, namanya tanur, baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tanur, bahkan tanur itu pun menjadi mata-mata air, di situ muncul tuh air di zamannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Apalagi tempat-tempat yang lainnya. Baik, tempat yang paling panas pun, paling kering pun tanur ini enggak tahu 0% mungkin airnya. Barakallahu fikum. Hatta yang kita katakan kering ini barakallahu fikum ya. Ini kita katakan kering. Tapi menurut orang masih ada ini apanya tingkat kelembabannya, masih ada basahnya. Barakallahu fikum. Kalau diperas di apa masih ada tingkat kelembabannya. Nah, tanur memang kering. Baik. Tapi tetap menjadi mata-mata air di zamannya Nuh alaihissalatu wassalam. Fafatahna Abu Abbas Sama'i bimai munhamir wafajjarna al-arda uyuna, dan kami pun memancarkan mata-mata air di atas muka bumi. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, maka bertemulah air-air yang turun dari hujan dari langit berupa hujan dan air-air yang berupa mata air dari bumi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan sebagai balasan atas kesyirikan mereka, kekufuran mereka. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur, dan kami telah membawa Nabi Nuh alaihi salatu wasalam di atas safinah alwah, baik, dari alwahi wa dusur. Alwah ini adalah papan, baik, alwah ini papan-papan yang dirakit khusus untuk dijadikan apa, untuk dijadikan perahu, barakallahu fikum. Sebagaimana ma'ruf perahu-perahu yang ada setelahnya. Dati alwahi wadusur, dengan paku-pakunya. Baik. Ya, walaupun paku bukan terbuat dari, barakallahu fikum, bukan terbuat dari besi seperti paku kita sekarang. Atau mungkin bahasanya yang lain, pasak, kurang lebih seperti itu. Baik. Orang-orang tua dahulu kala ketika mereka membuat rumah, membuat ini, meja, dulu zaman dahulu belum ada paku, barakallahu fikum, atau susah yang namanya paku, mereka membuatnya dengan apa namanya, baik, dengan melubanginya, atau pengen mereka membuat meja tanpa paku yang terbuat dari apa, besi ini, maunya murni semuanya terbuat dari kayu, barakallahu fikum, tinggal mereka bor dan mereka pasangi lem dan memasukkan kayu itu, baik. Sehingga sangat indah, barakallahu fikum, sangat kuat pula. Dati alwahi wadusur tajri bi'ayunina, baik, tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufir. Afwan, men tadi. Baik. Maka kami membawa Nabi Anwar alaihi salatu wasalam di atas perahu yang terbuat dari papan dan paku-paku yang akan mengokohkannya, menyatukannya dengan papan yang lain. Tajri bi ayunina, berjalan di bawah pengawasan kami. Dan kami tenggelamkan yang lainnya. Tentunya sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Lanu untuk membawa serta. Baik. Baqul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnain wa ahlak illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan kami menyatakan kepada Nabi Lanu alaihi salatu wasallam, ihmil fiha min kullin zawjayn ithnain. Wahai Nabi Lanu, hendaknya engkau membawa semua binatang-binatang dari setiap pasangan-pasangan. Jadi perahunya Nuh ini barakallahu fikum besar, karena setiap pasang dari binatang-binatang ini ada, karena bumi ini akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditenggelamkan oleh Subhanahu wa taala. Ihmil fiha min kullin zawjayn ithnain wa ahlak, demikian juga keluargamu, keluargamu. Illa man sabaqa alaihi alqaul, kecuali keluargamu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala tidak beriman kepada engkau, tidak ikut ajaran engkau. Wa man amana, aja pula serta orang-orang yang telah beriman kepada engkau. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali sangat sedikit. Di antara jumlah mereka yang sangat banyak dalam tempo yang sangat panjang barakallahu fikum dalam dakwah beliau, tidak ada yang beriman kecuali ada yang katakan 40 orang, ada yang mengatakan 80 orang. Baik. Inilah dakwah barakallahu fikum. Baik. Tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Mereka dikafiri, mereka tidak diimani, tidak diikuti, tidak ditaati. Ya, ini Nabi Lanu alaihi salatu wassalam. La haula wala illa billah. Ditenggelamkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Sungguh kami telah menyisakan kisah Nuh alaihi salatu wassalam. Tetap terus dibaca, dibaca, diingat dan diingat sepanjang masa. Barakallahu alaikum. Dalam Al-Quran ini kita akan baca terus kisahnya Nuh, dan dibaca oleh umat generasi demi generasi. Baik, sebagai pelajaran barakallahu alaikum. Sebagai pelajaran bagi orang-orang dan dalil tentang kudrah. Baik. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Untuk barakallahu fikum, kalau hanya sekedar mau menghancurkan, membinasakan satu kaum, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dengan bala tentara yang Allah Subhanahu wa taala kirim, mau berupa air, berupa angin, berupa api dan seterusnya barakallahu fikum, dari bala-bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Ini kami tinggalkan cerita ini, kisah ini, agar supaya mereka mengambil pelajaran. Karena siapa yang melakukan perbuatan yang sama, maka akan mendapatkan perlakuan yang sama pula. Ini sunnatullah. Siapa yang melakukan kekufuran, maka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menentang, maka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang beriman, maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal Qur'an, sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an ini. Baik. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat, untuk dihafal. untuk dibaca. Barakallahu fikum. Mudah ya tentunya bagi yang barakallahu fikum mau mempelajarinya, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk dipahami. Barakallahu fikum. Gampang untuk ditadabburi bagi siapa yang mau mengambil pelajaran padanya. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min mudzakkir? Adakah orang-orang yang mau mendapatkan nasihat? Baik. Ini barakallahu fikum kisahnya Nuh alaihi salatu wasalam, sepenggal kisah Nuh. Baik. Baik, seorang rasul yang gigih dalam berdakwah, sabar baik, dalam menanti siapa gerangan yang mau beriman. Baik, barakallahu fikum. Ini kisah akan kita baca terus dan dibaca oleh umat. Barakallahu fikum, dan dijadikan sebagai pelajaran. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni senantiasa kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi sebelumnya barakallahu fikum, ada takbir ini sebenarnya takbir yang ada muqayyad dan ada yang mutlak. Muqayyad itu ada yang ba'da shalah, yang sebenarnya bukan dari hari ini mulai, bukan juga dari tadi malam, tapi dari kemarin tanggal 9 subuh.